نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله di sore hari ini kita bisa kembali berada di sini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Tentunya setelah beberapa saat, beberapa waktu karena satu dan lain hal, kita liburkan taklim, maka kita lanjutkan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini. Kita lanjutkan membaca syarh kitab Asy-Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang mana pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil yang berkenaan tentang keimanan seorang hamba terhadap jannah dan nar, iman kepada surga dan beriman kepada neraka. Telah kita sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang disembelihnya al-maut. Yang mana al-maut atau kematian di dalam hadis tersebut disebutkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan dalam bentuk kabes. Naam. Dan disembelih. Di antara jannah wan nar yang diseru padanya penghuni jannah maupun penghuni nar, penghuni surga maupun penghuni neraka, sehingga mereka menyaksikan disembelihnya al-maut, disembelihnya kematian. Maka setelah disembelihnya kematian, nam tidak ada lagi yang namanya kematian. Kekallah mereka yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya, di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula kekal mereka orang-orang yang di dalam neraka, yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sehingga disebutkan di dalam majlis tersebut khuludun wala maut, maka kekekalan yang ada setelah ini, setelah disembelihnya al-maut, tidak ada lagi yang namanya kematian. Kita lanjutkan ke pernyataan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang beliau mengatakan, wa adamu alaihi salam fil jannatil baqiyatil makhluqati fa ukhrija minha ba'da ma asallah azza wa jal. Maka kata beliau rahimahullahu taala, Adam alaihi salam, naam, dahulu tinggal di dalam jannah yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikeluarkan darinya dari dalam surga setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang Adam di dalam jannah, di dalam surga, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nam, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan karena bujuk rayu syaitan, sehingga Nabi Adam pun dikeluarkan dari dalam jannahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah pun menempatkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya di dalam jannahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salam, wa qulna ya Adamu, kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah kamu dan istrimu beserta istrimu di dalam jannah, di dalam surga. Dan makanlah kamu, wakula minha rogadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua apa saja, naam, yang kalian kehendaki, yang ada di dalam surga. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Akan tetapi jangan sekali-kali kalian mendekati. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam alaihi salam berserta istri beliau di dalam jannahnya. Di sini disebutkan jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk tinggal dan menikmati apa yang ada di dalam jannah. Akan tetapi ada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka jangan sekali-kali mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Adam alaihi salatu wassalam berserta istrinya digoda, dirayu, naam, oleh syaitan, sehingga beliau terperdaya, tertipu, naam, dan tergelincir di dalam kesalahan dikarenakan mengikuti bujuk rayu syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini menjelaskan. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Akan tetapi ketika Nabi Adam tinggal di dalam jannah, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati apa yang ada di dalam jannah sesuka hatinya, makan apa yang dikehendaki kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Maka fa'azallahu masyaitanu anha, maka asyaitan menggelincirkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, naam, dan mengeluarkan mereka dari apa yang semestinya. Mengeluarkan mereka dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka tidak mendekati pohon tersebut. Naam. Karena bujuk rayu syaitan, sehingga Nabi Adam alaihi salatu wasalam beserta istrinya pun, naam, terjatuh pada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kami katakan kepada Adam alaihi salam, turunlah kalian dan tinggallah kalian di bumi. Karena sesungguhnya sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh di muka bumi. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ila hin. Bagi kalian di bumi tetap masih ada, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal. Ada tempat tinggal bagi kalian di bumi. Dan ada pula kenikmatan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, naam, dahulunya beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diturunkan dari jannah, dari surga. Naam, beliau diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemaksiatan yang beliau lakukan. Naam, karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan, masih menjelaskan tentang Nabi Adam. Naam, yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, dan kami kata, dan wahai Adam," kata Allah Subhanahu wa taala, "tinggallah kamu dan istrimu di dalam jannah," kata Allah Subhanahu wa taala, "fakula min haitsu syi'tuma," dan makanlah di dalam jannah dari apa saja yang kalian berdua kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wala taqroba hadhihi syajarata, akan tetapi jangan sekali kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minal zolimin, sehingga apabila kalian mendekati pohon tersebut, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh syaitan, oleh iblis sebagai syajaratul khuld, pohon kekekalan. Nah, jangan kalian mendekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian akan termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Akan tetapi sekali lagi, nah, Allah menjelaskan Nabi Adam alaihi salam digoda, dirayu oleh syaitan terus menerus, nah, untuk mendekati pohon tersebut dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa waswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam tinggal di dalam jannahnya dan melarang, memerintahkan beliau, memperbolehkan untuk makan apa saja yang beliau kehendaki, dan melarang beliau dari, nah, satu pohon ini. Akan tapi syaitan tetap merayu dan membisikkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan membisikkan pikiran-pikiran yang jelek kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan istri beliau. untuk menampakkan apa yang tertutup dari keduanya, yaitu aurat mereka berdua. Nah, dan setan berkata kepada mereka berdua, tidaklah, ya, manahakuma rabbukuma, tidaklah Rabb kalian berdua itu melarang kalian anhadi syajarah, dari pohon ini, illa melainkan antakuna malakaini, agar kalian itu tidak menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, nah, ataukah agar kalian itu tidak menjadi orang-orang yang kekal. Dibisik-bisikan oleh syaitan. Nah, dikatakan kepada mereka, tidak apa-apa, makan. Tidaklah, nah, Allah Rabb kalian melarang kalian, melainkan agar kalian itu tidak menjadi malaikat. Kalau kalian makan buah dari pohon ini, maka kalian akan menjadi malaikat. Maka kalian akan jadi kekal. Naam, tipu daya dari syaitan merayu, membujuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam agar naam melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari pohon ini melainkan agar kalian tidak menjadi malaikat ataukah kalian tidak menjadi kekal. Dan bahkan setan bersumpah, wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Bahkan setan bersumpah kepada mereka berdua, sesungguhnya kata setan, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat untuk kalian berdua. Naam. Tidaklah aku ini melainkan orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua, kata syaitan dengan bersumpah. Nah, fadallahuma bighururin falamma dzaqa syajarata badat lahuma sa'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwun mubin. Maka setan terus membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya yang dilakukan oleh setan. Maka tatkala keduanya telah merasakan makan buah tersebut, ya, dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat keduanya. Dan mulailah kata Allah Subhanahu wa taala keduanya menutupi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyeru kepada mereka berdua, alam anhakuma antilkuma syajarati, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari enam pohon tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, wa aqul lakum aina syaitana lakum aduwwum mubin, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka keduanya pun menyadari kesalahannya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka keduanya, Adam beserta istrinya mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri-diri kami. Sekiranya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, dan sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil aqdi mustaqarru wa mataun ilahin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu sekalian, kalian berdua ke bumi. Karena sesungguhnya sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal dan ada pula kesenangan, ada kenikmatan. Nah, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Maka Allah berfirman, di bumilah kalian akan hidup dan kalian pula akan mati, dan darinya kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Adam alaihissalam dan istrinya dahulu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya, dan beliau dikeluarkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, nam disebabkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati fiha khuliqa adamu wa fiha udkhilal jannata wa fihi nam fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilul jannah wa fihi udkhilal jannah wa fihi أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumu'ah, adalah hari Jumat, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Fihi khuliqa Adamu, pada hari itu, pada hari Jumat itu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salatu wasalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam jannah disebabkan na'am. Apa yang beliau lakukan dari melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala? Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Dan kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidak akan tegak hari kiamat. Naam, kecuali pada hari Jumat, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Di sini Allah Subhanahu Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan empat perkara yang besar yang terjadi di hari Jumat. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam surga. Dan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam, dikeluarkannya Nabi Adam dari dalam surga. Dan yang keempat, akan terjadi hari kiamat. Naam, itu pada hari Jumat. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam suwab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.